الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة يما بنو خبيب أدل أبو سروعة طيب أبو سروعة نمانيا أقبى بن الحارث طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء. Pembahasan kemarin itu tentang mata-mata yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh siapa? Al-Harith bin Asim bin Thabit afwan. Asim bin Thabit. Kemudian pada akhirnya semuanya meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ada yang meninggal pada saat itu juga, ada yang di perjalanan dan ada yang dijual di Makkah dan dibunuh. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, sekarang pembahasannya lain. Qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 rajulan, ini 70 orang. Li hajatin yuqal lahum al-qurra, untuk satu kebutuhan. Mereka disebut al-qurra, para penghafal Quran. Fa'arad lahum hayyan min bani Sulaim ri'lin wa dakwan. Kemudian mereka dihadang oleh dua kabilah. Kabilah dari Bani Sulaim, yakni Ri'l dan Dakwan. Inda bi'rin yuqalaha bi'ru ma'una. Di satu sumur atau di satu tempat mata air yang bernama bi'ru ma'una. Faqal qawm wallahi ma iyyakum aradina innama nahnu mujtazuna fi hajati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, maka para sahabat qurra ini mengatakan ma iyyakum aradna, kami tidak ada urusan dengan kalian, bukan kalian tujuan kami. Kami hanya sekedar lewat untuk tujuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus kami. Faqataluhum, ternyata mereka membunuh 80 orang ini, 70 orang ini. Pada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim syahran bi salatil ghadati wa dhalika bad'ul qunuti wa ma kunna naqnutu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut. Da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebinasaan atas dua kabilah ini. Selama satu bulan beliau berdoa kunut setelah salat subuh. Ini pasti salat subuh. Wadhalika badul kunut, inilah pertama kali kunut yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wama kunna naqnutu, dan sebelumnya kami belum pernah melakukan kunut. Ini biasa disebutkan kunut nawazil, kunut nazilah. Adapun kunut yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, maka ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus melakukan kunut subuh. Barakallahu fikum. Kita telah melewatinya di pembahasan kitab Zadul Ma'ad. Barakallahu fikum. Qala Abdul Aziz wa sa'ala rajulun Anasan 'anil qunuti aba'da ar-ruku'i aw 'inda faragin min al-qira'ah. Qala bal 'inda qira'atin min al-qira'ah. Bal 'inda faragin min al-qira'ah. Ada orang yang bertanya kepada Anas tentang kunut, apakah setelah ruku, apa ada ruku aw inda faragin min al-qira'ah, atau setelah membaca Al-Qur'an sebelum rukuk maksudnya. Apakah setelah rukuk atau sebelum rukuk doa kunut ini? Qala la, bal inda faragin min al-qira'ah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut, kunut nazilah ini usai bangkit dari rukuk. Mereka dikatakan al-qurra. Baik. Mereka dikatakan di sini kata qad bayyana qatada fi riwayat annahum kanu yahtatibuna bin nahari wa yusalluna bil lail. Di malam hari, di siang hari mereka mencari kayu bakar. Kemudian di malam hari mereka salat malam. Wa fi riwayat thabit wa yashtaruna bi ta'ama li ahli suffah. Dan mereka memberi makanan untuk ahli suffah, wa yatadarasuna al-Qur'an bil laili wa yata'allamun. Dan mereka mudaras Al-Qur'an di malam hari dan belajar Al-Qur'an di malam hari. Dan memang barakallahu fikum, ya, waktu yang memang kita diberi kesempatan ya di malam hari, karena biasanya di siang hari tiba ada kesibukan untuk mencari rezeki. Barakallahu fikum, mencari rezeki. Maka di malam hari dimanfaatkan sebaik mungkin. Di malam hari dimanfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah atau talabul ilmi. Kita ingatkan barakallahu fikum, di zaman sekarang banyak sekali perkara-perkara yang bisa melalaikan. Bisa melalaikan dari kebaikan, seandainya pun itu adalah suatu yang mubah. Itu merupakan suatu kerugian. Misalnya barakallahu fikum, kegiatan-kegiatan atau cuma sekedar membaca berita, la haula wa illa billah, yang boleh jadi ada manfaatnya, boleh jadi juga tidak. Allah al-musta'an. Baik, sementara yang ditinggalkan itu lebih jelas kemanfaatannya. Membaca Quran, taib menelaah, mentadabburinya, mempelajari ilmu-ilmu syariah. Baik. Waliyadz billah, kalau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar membuang-buang waktu dan barakallahu fikum melakukan maksiat. Baik. Kita ingatkan dan ingatkan lagi barakallahu fikum, tip Android ini sangat barakallahu fikum memakan waktu. Baik. Sangat memakan waktu dan menyita waktu. Wala haula wa illa billah. Mungkin kita bisa memanfaatkan pada kebaikan, tapi ada yang tertinggal dari kebaikan yang lebih jelas. Yakni membaca Quran barakallahu fikum, mentadabburinya, mempelajari ilmu-ilmu. Hanya di malam hari barakallahu fikum, sementara siang hari banyak kita sibuk untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Para qurra ini di malam hari mereka belajar, mereka melakukan salat mudarasatul Quran. Masyaallah, mereka dibunuh sebanyak 70 orang radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum, sebab diutusnya 70 orang sahabat ini yang mereka adalah qurra, orang yang belajar ilmu, dan memang yang mestinya diutus untuk mengajar, menyampaikan adalah orang yang sudah memiliki bekal ilmu. Barakallahu fikum. Memiliki ketakwaan, keimanan, kesolehan dan semangat untuk berdakwah. Baik. Qadima Abu Bara Amir bin Malik al-Ma'ruf bi Mula'ib al-Asinna ala Rasulullah SAW alaihi wasallam, fa'arada alaihi al-Islam falam yaslam walam yab'ud. وقال يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم. Ini ada orang yang bernama Abu Bara Mereka mengatakan, wahai Muhammad. Dia mengatakan, Muhammad, seandainya engkau mengutus orang ke negeri Najd atau orang-orang ke negeri Jerid, mudah-mudahan mereka bisa menerima dakwahmu dan aku yang akan melindungi mereka. Baik. Faba'atsal Mundhir bin Amr fi 40 rajulan minhum al-Harith bin Simmah wa Haram bin Milhan wa Rafi' bin Badi' Budail ibn Warqa' wa Urwa bin Asma' wa Amir bin Fuhaira wa ghairuhum min khiyar al-muslimin. Wakadhalika akhraja hadhihi al-qissata Musa bin Uqbah. Baik. Lakin lam yasmil madhkuru. Wahai anda muslim min tariq Hammad. Ujung-ujungnya Abu Bara ini tidak masuk Islam. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muslim qala haddathana Hisham qala haddathana Qatadah an Anas qala tayyib qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya' min al-Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama satu bulan. Tayyib yad'u ala ahya' min al-Arab, mendoakan kehancuran atas orang-orang kabilah-kabilah yang melakukan kejahatan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdul Ala ibn Hammad qala haddatsani Yazid ibn Zuraiyah qala haddatsani Sa'id an Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Ri'lan wa Dhakwan wa Usayyah wa Bani Lihyan istamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduwin fa'amaddahum bi 70 min al-ansar kunna nusammihim al-qurra fi zamanihim kanu yahtatibuna bin nahar wa yasiluna bil lail wa yusalluna bil lail hatta kanu bi birmauna qataluhum wa ghadaru bihim fabalagha an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqana tashahran yad'u fi subhi ala ahya'i min ahya'i al-arab bawari'il wa dhakwan wa usayyah wa bani lihyan istamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduwin, minta ini 3-4 kabilah ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantuan. Tamaddahum bi 70 min al-ansar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bantuan kepada mereka berupa 70 orang sahabat disebut dengan qurra. Baik. Kunna nusammihimul qura fi zamanihim, kita menamakan mereka sebagai qura. Qura itu maksudnya kanu yahtatibuna bin nahar, mereka mencari nafkah di siang hari, bekerja. Barakallahu bikum. Yahtatibuna bin nahar. Wa yusalluna bil lail, dan di malam hari mereka melakukan salat. Ini indahnya barakallahu bikum liman wufiqa laha, indahnya melakukan salat malam bagi siapa saja yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya suatu kenikmatan tersendiri. Wa taufiqu minallahi subhanahu wa taala. Taufik minallahi subhanahu wa taala. Hatta kanu bi bi'ri ma'una, sampai ketika mereka berada di bi'ri ma'una, sumur atau tempat air yang bernama bi'ru ma'una. Qataluhum wa ghadaru bihim, mereka justru membunuh 70 sahabat ini, mereka berkhianat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita tentang kematian mereka. Faqana tashahara yad'u bis subhi ala ahya'i min ahya'il arab, beliau melakukan kunut selama satu bulan mendoakan kehancuran atas kabilah-kabilah Arab. Ala Ri'lin wa Dhakwan wa Usayya wa Bani Lihyan. Ri'l, Dhakwan, Usayya dengan Bani Lihyan. Qala Anas fa qara'na fihim qira' Qur'anan thumma inna dhalika rufi'ah. Maka kami membaca Al-Qur'an berkisah tentang mereka-mereka ini, kemudian dihapus rufi'ah. Baik. yang diantaranya adalah balighu anna qaumana anna laqina rabbana faradi anna wa ardhana. Ini dulunya ayat ada dalam Al-Qur'an kemudian dihapus. Barakallahu fikum. Orang masih mengingatnya kalau itu dulunya bagian dari Al-Qur'an kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana nansakh min ayatin aw nunsiyana ati bi khairin minha aw mithliha. Mana nansakh, menghapus, tidaklah kami menghapus dari Al-Qur'an kecuali kami mendatangkan yang serupa dengannya atau yang lebih baik daripadanya. Ini termasuk Al-Qur'an. Balighu anna qaumana anna lakina rabbana faradi anna wa ardhana. Balighu, sampaikan kepada kaum kami wahai Rabb kami, anna lakina rabbana, bahwa kami telah bertemu dengan Rabb kami, faradi anna wa ardhana, maka Allah telah meridai kami dan menjadikan kami ridha. Wa qatada ta'ana Nasib bin Malik radhiyallahu anhu haddathahu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qanata shahran fi salati subhi yad'u ala ahya'in min ahya'il arab ala ra'din wa dakwan wa usayya wa bani lahyan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut satu bulan di dalam salat subuh beliau, yad'u ala ahya'in min ahya'il arab, mendoakan kabilah dari kabilah-kabilah Arab, ala ri'lin wa dakwan, yang mereka itu ala ri'l, dakwan, wa usayya dan bani lahyan. Zada khalifah haddathana ibn Zuri'a qala haddathana Sa'id an Qatadah qala haddathana Anas anna ulaika as-sab'in min al-ansar qutilu bi bi'ri ma'una qur'anan kitaban nahwahu. Baik, mereka semuanya adalah dari kalangan Ansar. Qutilu bi bi'ri ma'una, mereka dibunuh semuanya di bi'ri ma'una. Dulunya ini adalah kisahnya dalam Al-Quran, kemudian dihapus. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Hammam an Ishaq ibn Abdullah an Abi Talha qala haddathani Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'da khalahu akhun li ummi Sulaim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, di antaranya adalah paman Anas dari bibinya, artinya saudara ibu, khal. Baik. Fi sab'ina rakiban, bersama dengan 70 orang yang mengendarai kendaraan. Wa kana raisul musyrikin Amir bin At-Tufail. Wa raisul musyrikin, tokoh Quraisy musyrikin, tokoh musyrikin pada saat itu adalah Amir bin Tufail. Khayyara baina thalathi khisalin, dia memberikan 3 tawaran kepada 7 sahabat ini, 70 sahabat. Faqala yakunu laka ahlus sahli wa li ahlul madar au akunu khalifataka au aghzuka bi ahli ghatafan bi alfin wa alf. Fatu'ina Amir fi baiti ummi fulanin faqala guddatun ka guddatil bakr fi baiti imra'atin min ali bani fulan ituni bi firaq bi farasi fama ta'ala dhahri farasi fantalaka haramun akhu ummu Sulaim wa huwa rajulun a'raj wa rajulun min bani fulan qala kuna qariban hatta atihim fain amanuni kuntum wa in qataluni ataitum ashabakum faqala atu'minuni uballigh risalata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yuhaddithuhum wa umau ila rajulin fa'atahu min khalfihi fata'anahu qala hammam ahsibu hatta anqadahu birrumh qala allahu akbar fuztu wa rabbil ka'bah faluhiqa ar-rajul faqutilu kulluhum ghaira al-a'raj kana fi ra'si jabal fa'ansalallahu alayna thumma kana minal mansuh inna qad lakina rabbana faradi'anna wa ardana fada'an nabiyu sallallahu alayhi wa sallam alayhim 30 sabaha ala ri'lin wa dakwan wa bani lihyan wa usayya alladhi asallaha wa rasulah. Baik. أخو لأم سليم في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن طفيل خير بين ثلاث خصال. Dia memberikan tiga pilihan. طيب. يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر. طيب. Kelihatannya ada pembagian wilayah. Barakallahu fikum. Pembagian wilayah أهل السهل dan أهل المدر. طيب. أو أكون خليفتك atau aku sebagai menjadi sebagai penggantimu. أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. طيب. Atau aku akan memerangimu bersama dengan orang-orang Ghatafan. Baik, seribu dan seribu. Fatu'ina Amir fi baiti ummi fulan. Dan ditikamlah Amir sebagai, barakallahu fikum, Amir bin Tufail. Amir Tufail. Fatu'ina Amir fi baiti fulan. Faqala guddatun ka guddatil bakr. Gudda di sini dikatakan adalah maradu min amradil ibli wa huwa ta'unuha, semacam penyakit. Yani disamakan sama seperti penyakit unta yang dia derita padahal dibunuh. Tibaiti imrati min ahli bani fulan itu ni bi farasi. Tabarakallahu fikum. Faqala guddatun ka guddati bakr tibaiti imrati. Qatib ituni bi farasi famata ala dhahri farasihi. Dia pun mengatakan mari kendaraanku, dan dia pun naik kendaraannya dan mati di atas kendaraannya. Fantalaka haramun akhu ummu sulaim wa huwa rajulun araj. Maka berangkatlah haram saudaranya ummu sulaim, bapaknya apa pamannya Anas. Wa huwa rajulun araj wa rajulun min bani fulan. Dia dengan satu orang lagi araj-araj pincang. Qala kuna qariban hatta atiyahum. Baik. Kalian tetap di sini sampai aku yang mendatangi mereka. Fa in amanuni kuntum. Kalau mereka memberikan keamanan kepadaku, maka tetaplah kalian di tempat kalian. Wa in qataluni ataitum ashabakum. Kalau mereka membunuh aku, kalian bisa bergabung dengan sahabat kalian. Faqala atu'aminunani uballik risalata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun sampai ke orang-orang musyrikin dan menyampaikan bahwa apakah kalian mengizinkan aku untuk menyampaikan risalah, risalah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yuhadithuhum. Maka mulailah paman Anas ini menyampaikan kepada mereka risalah, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka masuk Islam. Wa'uma'u ila rajulin fa'atahu min khalfihi fata'anahu. Maka orang-orang musyrik ini memberikan isyarat kepada salah seorang dari mereka, dan datanglah seorang dari arah belakang dan menikamnya. Qala Hammam ahsibu hatta angkatahu birrumh. Angkatahu birrumh, ditombak dari arah belakangnya. Qala Allahu Akbar. Bersama dengan itu yang keluar dari mulutnya adalah ucapan Allahu Akbar. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku telah selamat, aku telah menang demi Rabbil Ka'bah. Faluhika rajul fakutilu kulluhum gair al-araj kana fi ra'si jabal. Faluhika rajul fakutilu, maka mereka pun didatangi dan dibunuh semuanya kecuali al-araj yang ada di atas bukit. Fa'anzalallahu alayna thumma kana minal mansuh. Maka diturunkanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya firman ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna qad laqina rabbana faradi anna wa ardana. Jadi sesungguhnya kami telah bertemu dengan Rabb kami dan Allah meridai kami dan Allah menjadikan kami ridha. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 subaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan atas mereka kebinasaan selama 30 subuh. على رئل وذكوان وبني لحيان وأوصي الذي أعصى الله ورسوله. Ini boleh mendoakan orang kafir, barakallahu fikum, secara umum. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala haddathani Hibban qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar qala haddathani Thumamah ibn Abdullah bin Anas annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul lamma tu'ina Haram bin Milhan wa kana khaluhu yawma bi'ri ma'una qala biddami hakadha fanadahahu ala wajhi wa ra'sihi thumma qala fuztu wa rabbil Ka'bah. Berkata Anas, lama tu'ina Haram ibnu Milhan ketika ditikam atau ditombak Haram ibnu Milhan, dan ini adalah paman beliau dari arah ibu, yawma bi'ri ma'una qala biddami hakala, dia mengambil darahnya dan menyekanya ke atas kepalanya dan wajahnya, panadahahu ala wajhi wa ra'sihi thumma qala fustu wa rabbil Ka'bah. Ini juga bisa kita jadikan pelajaran bahwa kematian orang itu sesuai dengan kebiasaannya. Barakallahu fikum. Apa yang menjadi kebiasaan dia? Kalau dia biasa berlaku baik, berkata baik, maka insya Allah yang keluar dari mulutnya ketika menjelang kematiannya itu adalah kata-kata baik pula. Dan kebaikan pula dia lakukan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan annasu yamutuna ala ma asha alaihi wa yub'athuna ala ma mata alaihi. Manusia dimatikan sesuai dengan kondisi kebiasaan hidup dia dan dibangkitkan seperti ketika dia mati. Barakallahu fikum. Bagaimana dia mati, begitulah nanti dia dibangkitkan. Barakallahu fikum. Dan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya mengumpat, memaki, mencela atau nyanyi-nyanyi atau macam-macam, maka itu akan keluar dari mulutnya waliyadubillah ketika menjelang kematiannya. Baik, ada orang diajak syahadat, dia justru memaki, mengumpat, mencela, barakallahu fikum, merontak. Wallahul musta'an. Jadi biasakan melakukan kebaikan, mendengar kebaikan, mengucapkan kebaikan, sehingga harapannya kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, mengucapkan ucapan baik. Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك قالت فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هما ابنتاي فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج فقال يا رسول الله الصحبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة قال يا رسول الله إني ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وفي الجدعاء وهي الجدعاء فركبا فانطلق حتى أتيا الغار وهو بثور فواريا فيه فكان عامر بن بحيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل ibnu Sakhbarah akhu Aisyah li ummiha wa kana li Abi Bakar minha fa kana yaruhu biha wa yaqdu alaihim wa yusbihu fa idallaju alaihima thumma yasrahu fala yuftanu bihi ahadun fala yaftinu bihi ahadun min ar-ru'ai falamma kharaja kharaja ma'ahuma yu'aqibani hatta qadima al-madinata faqatala Amir ibn Fuhaira yawma bi'r Mauna faqutila. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan istadana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil khuruji hina shtadda alaihi al-ada, bahwa Nabi Abu Bakar minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar melakukan hijrah bersama dengan orang-orang yang telah hijrah, karena pada saat itu sudah diumumkan siapa yang mau hijrah, hijrah ke Madinah. Maka Abu Bakar pun minta izin ke Rasulullah untuk hijrah, berangkat. Tabarakallahu bikum. Ketika semakin keras, semakin bengis orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin, faqala lahu aqim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggu sebentar, tetaplah engkau di sini. Faqala ya Rasulullah, atat ma ayudana laka? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau berharap akan diizinkan untuk keluar melakukan hijrah? Baik. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni la arju dhalik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya itulah yang aku harapkan. Aku harapkan diizinkan oleh Subhanahu wa taala untuk keluar. Dan barakallahu fikum, adapun aktivitas para anbiya itu barakallahu fikum dikontrol. Tidak seenaknya, semaunya, lah mau keluar-keluar, mau pergi-pergi, enggak bisa. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka tidak bisa dia keluar sampai ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar. Kata Rasulullah, inilah arju dalik, sungguh aku sangat berharap untuk aku diizinkan keluar. Qalat pantadarahu Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menunggunya. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin duhra. Maka di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Bakar di siang hari waktu zuhur. Fanadahu faqala ukhruj min indika. Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar dari luar rumah sambil mengatakan, keluarlah wahai Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, inna ma huma ibnataya. Ya Rasulullah, di rumah ini tidak ada orang lain kecuali dua putriku. Faqala asy'arta annahu qad adina li fil khuruji. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tahu wahai Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan aku untuk keluar, untuk khuruj, untuk apa? Untuk hijrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah as-suhbatah. Ya Rasulullah as-suhbatah, yaitu ridu suhbah. Engkau pengen orang yang menemani, atau engkau pengen engkau untuk aku temani, gitu maksudnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-suhbatah. Maka Rasul mengatakan, iya, aku ingin engkau menemaniku. Qala ya Rasulullah, indi naqatani qad kuntu a'dattuhuma lil khuruji. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguh aku telah memiliki, mempersiapkan dua ekor unta untuk keluar, untuk melakukan safar hijrah. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam ihdahuma, maka Abu Bakar memberikan seekor di antara keduanya, wahiyal jada'a. Farakiba fantalaka hatta ataya al-gar wa huwa bithawr. Maka berangkatlah dua sahabat ini, Rasulullah dengan Abu Bakar, sampai beliau masuk ke gua Thur. Gar itu gua, Thur nama bukitnya atau nama gunungnya. Fatawaraya fihi fakana Amir bin Fuhaira gulaman li Abdullah bin Tufail. Fatawaraya fihi, maka kedua sahabat ini pun bersembunyi di dalam gua tersebut, tawaraya. Fakana Amir bin Fuhairah, maka Amir bin Fuhairah gulaman li Abdullah ibn Tufail ibn Sakhbarah akhu Aisyah li ummiha. Maka di sana ada orang namanya Amir bin Fuhairah gulaman, budak, budaknya Abdullah ibn Tufail ibn Sakhbarah akhu Aisyah li ummiha, saudara Aisyah seibu. Wa kanat li Abi Bakar minhah, maka Tapi sebelumnya Abu Bakar memiliki minhah, pemberian-pemberian terhadap siapa ini? Amir bin Fuhairah. Fakana yaruhu biha wa yagdu alaihim. Fakana yaruhu biha wa yagdu alaihim. Senantiasa mendalui wa yusbihu wa yudalliju ilaihima. Senantiasa mendatangi, membawakan sesuatu untuk Rasulullah. Barakallahu bikum. Thumma yasrahu fala yaftanu bihi ahadu minar ru'ai. Barakallahu bikum, pergi. Barakallahu bikum, dan pulang. Melalui tempat itu dan mendatangi Rasulullah dan Abu Bakar. Dan tidak diketahui oleh para pengembala yang lainnya. Falamma kharaja ma'ahuma tayuqibani hatta qadimal Madinah. Falamma kharaja ma'ahuma, maka ketika kharaja ma'ahuma yuqibani hatta qadimal Madinah. Yani barakallahu fikum, dia yang membawa kambing-kambingnya, kemudian dengan bekas-bekas kaki kambing ini menghapuskan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini juga barakallahu bikum. Tapi pengaruh baik dari kebaikan yang kita lakukan. Kita senantiasa berbuat baik kepada orang, orang akan mengingat kebaikan itu. Barakallahu bikum. Dan senantiasa berupaya untuk membalas budi baik. Barakallahu bikum. Wailah, kita yang melakukan kebaikan tentunya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Terus-menerus Allah membantu hamba-hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Baik. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang kebaikan-kebaikan, selama kita mau melakukan kebaikan maka Allah akan berikan jalan keluar dan kemudahan-kemudahan. Tuma yasrahu fala yaftanu bihi ahadun minar ru'ai falamma kharaja ma'ahuma yu'aqibani hatta qadimal Madinah. Faqad faqutila Amir bin Fuhairah yawma bi'r Ma'una. Wa Nabi Isma'a wa Nabi Umama qala Hisham min Urwah fa akhbarani abi qala lamma qutila alladaini bi bi'r Ma'una wa usira Amr bin Umayyah ad-Damri qala lahu Amir bin Tufail man hadha fa ashara ila qatilin fa qala lahu Amr bin Umayyah hadha Amir bin Fuhairah fa qala laqad ra'aytuhu ba'dama taib kutila rufi'a ila samai hatta inni la'andur ila samai bainahu wa bainal ard thumma wudi'a fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khabaruhum fana'ahum faqala in ashabakum qad asaba ta'usibu wa innahum qad sa'alu rabbahum faqalu rabbana akhbir anna ikhwanana bima radina anka wa radina anna wa radina anna فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم يومئذ أروى بن أسماء بن الصلت فسمي أروة به طيب ومنذر بن عمر سمي به منذرا. Kisahnya di sini Amir bin Fuhairah ini barakallahu fikum, yang dulunya melakukan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang meninggal di Bi'ru Ma'unah, dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Allah al-musta'an. Baik. Di sini katakan faqalahu Amr bin Umayyah. Hada Amir bin Fuhairah. Ini Amir bin Fuhairah. Faqala laqad ra'aitu ba'da ma qutila rufi'a ila sama'. Aku melihat dia ketika dia selesai dibunuh, dia diangkat ke langit. Hatta innila andhuru ila sama'i bainahu wa bainal ardh. Sampai aku melihat dia di antara langit dan bumi. Tsumma wudi'a, aku diletakkan kembali. Fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabaruhum fa na'ahum. Maka ketika sampai kabar kematian mereka 70 sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kabar kematiannya kepada para sahabat di kota Madinah. Faqala inna ashabakum qad usibu. Sungguhnya sahabat-sahabat kalian telah meninggal dunia semuanya. Wa innahum qad sa'alu rabbahum. Dan sungguh mereka telah meminta kepada Rabb mereka. Mereka mengatakan, Rabbana akhbir anna ikhwanana bima radina anka wa radita anna. Wahai Rabb kami, khabarkan kepada saudara-saudara kami tentang keridaan engkau terhadap kami, dan engkau telah menjadikan radina anka, dan kami telah meridai engkau dan engkau meridai kami. Akhbarahum anhum wa usiba fihim yawma idzin Urwa bin Usma. Di antara mereka yang meninggal dunia adalah Urwa bin Usma, dan disebutlah Urwa dan Mundhir bin Amr, sumia bihim Mundhira. Ini barakallahu fikum sahabat-sahabat yang meninggal dunia di diberi maunah. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sulaiman At-Taimi an Abi Mijlas an Anas radhiyallahu anhu qala qanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ar-ruku'i shahra yad'u ala ri'lin wa dakwan wa yaqulu usayya asadillahu rasulahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama satu bulan mendoakan kehancuran atas ri'l dan dakwan, wa yaqulu usayya asadillahu rasulahu, dan Bani Usayyah mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kita cek bersama sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.